Sama. Berapa sebab penting yang menunjukkan ahamiyatul istiqamah, pentingnya masalah istiqamah di atas agama, istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan juga telah kita jelaskan di majlis yang pertama tentang makna pengertian daripada istiqamah itu sendiri. Pada majlis kita yang kedua ini akan kita sebutkan beberapa ketentuan-ketentuan istiqamah di atas sunnah. Saya rangkumkan dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Al-Tundur Syekh Khatib bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala wa Ra'ah, muhadharah yang berjudul At-Tabatu ala Sunnah. Di antara ketentuan istiqamah barakallahu fikum, yang pertama ialah al-istiqamatu ala Islam kullihi. Istiqamah itu harus di atas Islam secara keseluruhan. Tidak bisa istiqamah di atas bagian Islam tanpa yang lain. Seluruh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat yang ke-208 dan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Disebutkan Al-Syekh Rabi bin Hadi setelah membawakan ayat ini. Hada amrun bisabati ala al-islami kullihi jami'an. Ini adalah perintah untuk tekun dan tegar di atas Islam secara keseluruhan. Aqaidihi wa ibadatihi wa halalihi wa haramihi wa sa'iri syu'abihi la tatruku syai'an. Perintah untuk saat istiqamah di atas Islam secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, yang halal, yang haram, dan semua cabang-cabang Islam, kamu tidak boleh meninggalkan sedikit pun dari katanya. Beliau mengatakan, syu'abul islami wal imani kathiratun jidda. Cabang-cabang Islam dan iman sangat banyak sekali. Hawil qadra ma tastati' alla tatruka minha syai'an illa wa kunta wa amilta. Cabang Islam dan cabang iman sangat banyak, kata beliau. Maka upayakan sesuai dengan kadar kemampuan kamu, kamu tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, melainkan telah kamu amalkan. Kamu tidak meninggalkan, membiarkan sedikit pun daripadanya, melainkan telah kamu amalkan. Al-aqaid as-sawfiha, kata beliau. Masalah tidak. Kamu sempurnakan, kamu tetapi semuanya. Walau ibadat, kuhawil anta amala minha maka ta'ata. Perkara-perkara ibadah, kamu upayakan mengamalkan ibadah semampu kamu. Ini yang pertama. Ketentuan istiqamah yang pertama, yaitu harus istiqamah di atas semua agama. Semua pendidikan agama. akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, kalau semua hal. Maka tidak boleh barakallahu fikum istiqamah di atas satu prinsip tanpa yang lain. Tidak boleh berpegangan dengan akidah melupakan ibadah, atau berpegangan dengan akhlak melupakan akidah. Sebagaimana yang terjadi pada seluruh sekte-sekte yang menyimpang dari suatu mustaqi. Kalau perhatikan mereka-mereka ini, barakallahu fikum, mereka itu hanya mengamalkan sebagian Islam, meninggalkan yang lain. Bagus, para sebagian Islam menyimpang pada bagian yang lain. Maka mereka sesungguhnya tidak dinyatakan istiqamah. Tapi mereka dinyatakan inhiraf wa dalal, penyimpangan dan kesesatan. Sehingga harus seluruhnya barakallahu fikum. Tanya, sebagaimana akidah kamu itu harus istiqamah di atas sunnah, ibadah kamu juga istiqamah di atas sunnah. Sebagaimana akidahmu, ibadahmu di atas sunnah, maka akhlaknya kamu, muamalah kamu juga demikian, harus di atas sunnah. Barakallahu fikum. Jangan memisahkan, jangan membeda-bedakan mereka keduanya. Jangan akidah salafiyah, sunniyah, ibadah salafiyah, sunniyah, akhlaknya jahiliyah. Lah, tanya, tapi semuanya para kelas itu. Ini yang harus diberikan baik-baik. Terutama ada khusus segala sunnah salafiyin yang terkadang melalaikan sisi muamalahnya, sisi akhlak berkelima. Semuanya harus segala sunnah. Akhidatan, beribadatan, bermuamalatan, wa akhlaqa. Dan dalam semua kejayaan semua keseharian kita. Harus istiqamah di atas sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Ketentuan yang kedua, daripada istiqamah ini, barakallahu fikum, istiqamah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, istiqamah itu tidak boleh ada padanya at-tughyan. Istiqamah itu tidak boleh ada padanya al-tughyan. Tahu tughyan? Tindakan melampaui batas. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Hud. Ayat yang ke 121. Dua keraluan di atas. Yang saya bacakan di awal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fastaqim kama umirta. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Istiqamahlah wahai Nabi alaihi salatu wassalam, كَمَا أُمِرْتَ. Sebagaimana yang kamu diperintahkan, sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Begitu pula istiqamahlah wahai orang-orang yang bertobat dengan Nabi kita Muhammad. Umat Muhammad. Nah, betul. Istiqamah di atas perintah Allah. Kita datang sama Syekh Rafi bin Hadi. Beliau mengatakan terkait dengan ayat di atas. Al-istiqamah hiya tsabat kama amarak Allah. Istiqamah itu ialah keteguhan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Belum menjawabkan. Taltazimu bil aqidah allati amarakallahu biltizamiha. Engkau berpegangan menetapi aqidah ini yang Allah perintahkan kamu untuk menetapinya. Taltazimu bil awamiri kulliha allati amarakallahu biha. Engkau menetapi berpegangan dengan perintah-perintah agama seluruhnya. Ya Allah perintahkan kamu untuk menetapinya. وَتَجْتَنِبُ النَّوَاهِي الَّذِي نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَرَّمَهَا عَلَيْكَ. Jika kau menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah larang kamu daripadanya, dan Allah haramkan itu semuanya atas kamu. Sebenarnya istiqamah di atas perintah Allah. Allah perintah berakidah, dan laksanakan. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan semua perintah beragama, tetapi kerjakan. Allah melarang kita dari berbagai macam larangan-larangan agama, tetapi tinggalkan. Itu istiqamah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Sehingga yang namanya istiqamah, barakallahu fikum, tidak bisa sesuai dengan hawa nafsu kita, atau dengan selera pribadi kita, atau dengan kebiasaan kita, atau sesuai dengan pendapat person dari kalangan kita. Tidak. Tapi harus istiqamah di atas perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Istiqamah kama amarakallah. Halo, apa? Adapun yang ketiga tadi, istiqamah itu tidak boleh ada padanya sikap tuhian melampaui batas. Itu yang berhenti terusan ayat, wala tatogaw, dan engkau dan kalian jangan melampaui batas, jangan tuhian. At-tuhian ialah mujawadatul hadd, tindakan yang melampaui batas. Katanya Syekh Ramli bin Hadi terkait dengan ayat ini, wala tatogaw, kalian jangan melampaui batas. La fi ghuluwin fi din wala fi ghair. Tidak dalam bentuk hulu melampaui batas pada agama ini atau pada perkara yang lain. Wala fi zulmin. Tidak pula dengan cara kezaliman-kezaliman yang ada. Dia mengatakan sini wa fihi muharabatu kulli sunufi tughyan min al-zulm wa ta'ati, maka pasti perintah tadi ada upaya memerangi segala macam, segala bentuk tuhian, tindakan yang melampaui batas, baik kezaliman-kezaliman atau tindakan semena-mena. Ini yang tiga dari Imam. Tidak boleh hulu dalam beragama, tidak boleh zulm memzalimi agama. Beliau memberikan keterangan setelah itu. Beliau mengatakan, fasyara'illahi muhaddadah. Syariatnya Allah itu tertentu. Ada batas-batasannya. Wal'afa itu muhaddadah. Akidah pun ada batasannya. Wal'awamiru muhaddadah mabbutah. Perintah-perintah agama ada batasannya, ada ketentuannya. Wa kullu syai' mabbut. Segala sesuatu ada ketentuannya, ada batasannya. Yang mengatakan wayati ahaduhum yazidu min 'indih, lalu ada seseorang yang menambah-nambahi sesuatu dari diri dia pribadi. Ada tuhnya. Itu yang namanya melampaui batas. Artinya warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah itu ialah berakidahlah sesuai dengan batas syariat. Beribadahlah sesuai dengan batasan syariat. Bermuamalahlah, berakhlaklah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua, kerjakan perintah semua kalian, tinggalkan semua perintah dengan batasannya, dengan ketentuan-ketentuannya. Jangan melampaui batasannya, jangan pula kurang dari batasannya. Itu namanya istiqamah. Perintahnya karena begini azakumullah. Istiqamah di atas sunnah itu bertentangan dengan sikap hulu. Sikap berlebih-lebihan dalam agama. Kaya hulu fil aqidah, atau hulu fil ibadah, atau hulu fil muamalah, atau hulu fil akhlak. Tidak boleh ada lagi. Ada apa? Sehingga istiqamah di atas sunnah azakumullah, istiqamah di atas sunnah itu ditarangi dengan al-wataqiyah. Sikap pertengahan pada agama sesuai dengan batasan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi ketika ada seseorang yang kemudian mengaku dirinya di atas Islam, di atas istiqamah, di atas ibadah, ternyata dalam praktek ibadahnya dia menambah-nambahi bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, menambahi sekian banyak kaifiah-kaifiah tertentu, maka kita mengatakan itu benar sunnah, itu bukan istiqamah, itu bukan sahabat atau di atas sunnah. Kenapa? Dikarenakan Anda terjatuh pada tingkat hulu. Hulu, barakallah. Begitu pula kalau kita azakumullah, bagaimana saya ingatkan di atas. Ketika ada seseorang yang mengaku istiqamah, ternyata terjatuh pada tindakan orang dalam beragama. Meremehkan terhadap perkara agama. Meninggalkan perkara agama. Atau bahkan terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan agama, maka dia bukan dikatakan sebagai orang yang istiqamah di atas sunnah. Sehingga sangat ketat, sangat berat ketentuan istiqamah di atas sunnah. Sisi harus betul-betul istiqamah dari semua agama Islam yang ada. Di sisi yang lain harus sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam. Di sisi yang lainnya tidak boleh tughyan, melampaui batas. La hulu wa la takdir. Yang keempat, di antara ketentuan istiqamah yang keempat ialah adamur rukun ila ahlil bidah wa dhalalat. Tidak diperbolehkan untuk condong. Tidak diperbolehkan condong kepada ahlul bid'ah atau orang-orang yang zalim, yang fasik. Baik, Allah mengatakan dalam firman-Nya, diterangkan di dalam surat Hud ayat yang ke 113. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam firman-Nya ini, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun naar." Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu, sebab kamu akan disentuh oleh api neraka karenanya. Ini larangan ar-rukun, larangan condong kepada orang-orang zalim. Ancamannya neraka. Benar ya kawan. Terus kaitannya apa dengan masalah istiqamah? Larangan condong kepada ahlul bid'ah, larangan condong kepada orang-orang yang zalim, dikaitkan dengan keistiqamahan. Kaitannya itu dijelaskan dalam ayat yang lain. Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-74 dan 75. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaula an sabbatnaka laqad jitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idzan la taqnata bi'af al-hayati wa bi'af al-mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Allah mengatakan dalam ayat ini, kata Allah, kalau bukan karena kami yang meneguhkan kamu, yang mensabatkan kamu wahai Nabi, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka sedikit saja. Kalau bukan karena kami yang meneguhkan kamu, maka sungguh kamu akan condong kepada mereka sedikit saja. Kalau begitu, kalau kamu condong kepada mereka wahai Nabi, sungguh akan kami timpakan kepada kamu ni'fal hayah wa ni'fal mamat, ancaman yang berlipat ganda di dunia ini dari ketika mati nanti. Karena begini Allah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita selamatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam selamatnya Rasulullah SAW dari sikap condong kepada ahlul bid'ah itu dikarenakan pentingnya Allah, dikarenakan Allah Taala yang mengokohkan beliau, yang meneguhkan beliau, yang memberi keistiqomahan kepada beliau. Namanya tasbih. Menunjukkan kepada kita na'azakumullah yang namanya istiqamah. Tidak mungkin ada katanya pertontonan kepada ahli bid'ah. Tidak mungkin ketemu antara istiqamah dan contoh kepada ahli bid'ah. Ada keistiqomahan, dia akan lari dari ahli bid'ah. Ada ketundungan kepada ahli bid'ah, rasa cinta kepada mereka, berarti istiqomahan dia hilang atau berkurang atau punah. Barakallahu fikum. Walau la antasna. Menunjukkan kepada kita azzakumullah apa yang terangkan tadi. Di antara ketentuan istiqamah di atas sunnah, orang tersebut tidak boleh memiliki ketundungan sedikit pun kepada orang-orang zalim. Siapa yang dimaukan dengan orang zalim di dalam ayat di atas? Terus, kalau 13 itu dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau menyebutkan bahwasanya orang zalim dalam ayat ini meliputi dua pihak. Meliputi dua pihak. Yang pertama ialah alladzina yadhlimuna an-nas ijma'ihim wa amwalihim wa aradihim. Yang pertama ialah orang-orang yang membalimi pihak lain, membalimi darah mereka atau harta mereka atau kehormatan mereka. Membalimi darahnya orang, membalimi harta orang, membalimi kehormatan orang lain. Yang pertama, tidak boleh condong kepada mereka-mereka ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang boleh di sini, Pak, kata beliau ialah yadhlimuna an-nasa fi dinihim bil bid'ah wa dhalalat. Orang zalim yang kedua ialah orang-orang yang membalimi umat manusia pada agama mereka dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang mereka sebarkan tengah-tengah umat. Dua pihak. Sehingga yang pertama orang zalim, yang kedua ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Maka ayat ini maknanya, kamu jangan condong sedikit pun kepada orang-orang zalim dan ahlul bid'ah itu. Sebab kamu akan tentu hal-hal yang neraka. Ada konsekuensi. Muhimun jiddan. Barakallahu fikum. Konsekuensi keistiqomahan. Orang yang istiqomah di atas sunnah itu harus memiliki sikap bara'at. Sikap berlepas diri dari yang namanya orang zalim, orang fasik, orang mubtadi', abil fadil. Dan tidak boleh sedikit saja condong kepada mereka. Anda mencapkan di sini para ulama itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah SAW, kalau engkau wahai Rasul sedikit saja condong kepada mereka, maka akan ditimpa azab yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat nanti. Katanya para ulama, ancaman ini yang sangat keras seperti ini, diancam dengan neraka seperti ini, itu karena semata-mata condong, rukun, mail. Baru condong sedikit saja diancam dengan mereka. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang cinta kepada mereka? Bagaimana kiranya belajar dengan mereka? Mendatangi majlis-majlis mereka? Ta'awun da'wah dengan mereka? Ta'awun dana dengan mereka? Bagaimana kiranya mendengarkan ceramah-ceramah mereka? Radio-radio mereka? Membaca majalah-majalah mereka atau termasuk mereka. Maka tentunya para pelaku itu lebih parah lagi ancamannya. Condong sedikit saja tidak boleh diancam dengan neraka, bertentangan dengan prinsip keistiqomahan, apalagi lebih daripada itu. Barakallahu. Qanatina azakumullah, maka kalau ada orang yang menyatakan saya masih istiqamah, saya masih di atas sunnah, saya masih ahlu sunnah, saya masih salafi. Tetapi kemudian ketontonannya kepada mereka. Tapi enggak ya, akhi. Itu mereka itu adalah orang-orang zalim. Mereka adalah kaum musyrikin. Mereka adalah hizbiyyin. Ahlul batil, ahlul bid'ah. Tenang saja. Tenang saja. Saya masih di rumah. Saya masih di atas sunnah. Tenang. Tidak akan kurang sedikit pun. Tidak akan kurang sedikit pun. Sunnah pada saya pegang. Saya masih ingin kewadilan. Tenang saja. Jangan kewadilan. Allahul Musta'an. Bagaimana mungkin Anda di atas sunnah? Bagaimana mungkin Anda di atas sunnah? Dalam keadaan kamu sekarang ini melanggar prinsip keistiqomahan. Sedikit saja terhadap kepada mereka diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan seperti ini. Mengurangi nilai keistiqomahan. Bahkan menghancurkan istiqomahnya kamu tadi. Apalagi kemudian kamu ke sana, taklim di sana, ta'awun sama mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, mendengarkan radio-radio mereka, membaca majalah-majalah mereka, terus PD mengatakan masih istiqomah. Ya, Anda sekarang diambang jurang penyimpangan, di tepi jurang kebinasaan, dikarenakan Anda sudah melanggar larangan Allah dan ancaman yang neraka. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Ada huwa. Di zaman sekarang ini, para berjinaan satu Allah, tipe-tipe orang yang seperti ini banyak. Mengaku di atas sunnah. Anda sunni, saya sunni. Ahli sunnah. Di atas sunnah. Kembali ke atas sunnah. Mendakwakan sunnah. Mengamalkan sunnah. Salah. Tahu saya dia. Ilah dari. Lalu kenapa kalau kamu masih di sana? Ya kan sama akhirnya kan kan mereka juga pakai cupa, saya juga pakai cupa, mereka kan juga pakai cemas, saya juga pakai cemas, mereka juga tidak ispal, kami juga tidak ispal. Mereka yang dikasih juga sama, mereka mengkaji kita sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mereka juga mengaji al-usul salafah, mereka juga mengaji kitab tauhid, juga mereka juga mengkaji dan segala macamnya. Bedanya apa? Sama saja. Mereka juga adalah ahlu sunnah, orang-orang yang lahiri. Takut lagi takillah. Hati-hati. Ada penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Siapa bilang mereka menyimpang? Mulai. Saya sudah setiap hari mendengarkan radio mereka. Ramai. Banyak pemirsanya, banyak pendengarannya. Telepon sana, telepon sini, dan segala macamnya. Dan mana saya tidak menyaksikan sedikit pun, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Mulai. Terus demikian. Sampai pada akhirnya, Barakulahikum. Terserempak di tengah-tengah kumpulan mereka. Yang tadinya anti dengan mereka, mulai. Sedikit demi sedikit menyimpang, sampai pada akhirnya terbalik membela mereka dan menyerang orang-orang yang membongkar penyimpangan-penyimpangan. Tapi dengan pikirnya dia mengatakan, saya di atas suka. Dengan tanpa malu dia mengatakan, saya sunni sekali. Dia mengatakan, saya istiqomah di atas suka. Allahul Musta'an. Dan itu yang namanya keistiqomahan. Istiqomah itu harus ada unsur barok dari ashabul ahwa'i wal bidah. Ada unsur adamur rukul ilaihim. Tidak condong kepada mereka. Allahul Musta'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Ada apa? Kirani ya kan? Dengan dan semua saya yang membayangkan. Istiqomah. Dan semua saya yang membayangkan. Ada konsekuensi. Barakallahu fikum. Dan semua poin yang saya bawakan tadi yang saya rangkum dari kalangan Syekh bin Hadi, kepada Allah Taala wa ra'ah. Semua maksudnya di situ. Kita melihat, cermati, telaah, hati, hayati. Yang pertama harus istiqomah dari semua Islam. Ad-dukhul fi sinikah, masuk Islam secara keseluruhan. Istiqomah dari semua hal, semua bidang, semua Islam kita. Barakallahu. Dan poin-poin yang saya bawakan lagi, 1, 2, 3, 4. Yang dirangkum dari tanya Syekh bin Hadi sangat besar ya antara Allah. Terutama di zaman sekarang ini poin yang terakhir ini. Ada merukul bila galana. Tidak boleh condong sedikit pun kepada orang zalim, baik dari kalangan orang yang zalim atau dari kalangan ashabul ahwa'i wal kita. Bukan bicara orang-orang awam atau membicarakan orang-orang muslimin yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Wahai dan mereka yang lain suara istiqamah yang tidak berhasil istiqamah yang kita bicarakan sekarang ini hatta dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah, yang mengaku dirinya di atas sunnah, yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah dan semisalnya, dipertanyakan tentang istiqamahan mereka itu, dipertanyakan. Kenapa? Artinya ar-rukul ila walana, ketentuan kepada orang-orang zalim. Barakallah. Masa dikatakan istiqomah? Seseorang yang dianggap da'i, dianggap ustaz, dianggap tokoh, mengajarkan ilmunya. Dia dikatakan istiqomah. Ternyata dia justru adalah orang yang menganjurkan salafiyin, menganjurkan ahlus sunnah wal jamaah untuk membaca majalah-majalah hizbiyin, untuk mendengarkan radio-radio hizbiyin, untuk ta'awun dengan izdihin, ta'awun dengan izdihin. Kamu tidak akan. Kamu tidak akan istiqamah. Dia tidak akan istiqamah. Dalam keadaan dia, tidak semata-mata condong kepada izdihin, atau izdihah, tapi juga lebih daripada itu. Menghadirkan izdihin untuk membaca masalah mereka, mendengar radio-radio mereka, mengaji tempat-tempat mereka, dan segala macam. Bagaimana mungkin dikatakan istiqamah? Seseorang yang dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ta'awun dengan hizbiyyin, duduk bersama-sama dengan hizbiyyin, duduk bersama dengan tokoh-tokoh jihadiyyin, dengan tokoh-tokoh khawarij, dengan tokoh-tokoh ikhwanul muflisin, dan segala macamnya. Kalau mengatakan istiqamah, ahli sunnah, tiada sunnah, salafi, salafiyin, salafiyah, jangan mimpi, jangan melamun. Itu bukan namanya istiqamah. Jadi kalau ngomongnya sering ngantuk gitu ya. Kayak sekian-sekian gini ya. Makanya saya mulai sekian-sekian ngantuk. Saya ahli sunnah. Saya ahli sunnah. Saya ahli sunnah. Saya ahli sunnah. Nggak sadar dia. Kalau kalian ngomongnya itu di tengah-tengah dan bersama-sama dengan hizbiyyin yang dia ta'awun bersamanya. Pertanyaan itu, da'i, yang aku jenis dari sunni, salafi, da'i syafir, da'i besar, satu malah. Pertanyaan itu, bisa duduk satu majlis, yang pertama dengan tokoh khawarij nomor satu di Indonesia ini, Al-Bakar Bashir. Kemudian di sebelahnya lagi tokoh politik daerah, yang ketiga, dianya. Masyaallah, itu pesan berbeda. Ada Bapak Basir, para tokoh politik, yang ini Ustaz Salafi. Kujur, dalam sebuah acara. Adalah acara pengantenan. Yang di pengantin itu muridnya dia sendiri. Muridnya dia sendiri, putri. Kita sunting pada seorang laki-laki yang tidak jelas manhajnya. Sebagai sambutan, gimana maksudnya, kalau sambutan mewakili keluarga gitu ya, saya ada tokoh politik ini, masih ke depan, Masya Allah. Yang di situ dia memuji Al-Bakar Fakir ini. Syir Al-Bakar Fakir. Bayangkan ya. Wasiya sendiri yang mengaku dirinya sebagai dai sunni dai salafi sebagai mu'idhah hasanah. Nah, sebagai mu'idhah hasanah di perjalanan al-ustaz fulan. Wasiya jubahnya yang putih dengan kepala tuahnya yang putih. Masya Allah. Sudah ada ditutup dengan doa. Yang doakan Abu Bakar Tahir. Sudah. Wah, Masya Allah ya. Hadir yang namanya istiqamah. Apa seperti ini yang dikatakan istiqamah di atas sunnah? Di atas sahabat kalau sunnah? Ya, abadan. Bukan istiqamah. Ini adalah inhiraf. Merupakan penyimpangan. Ini merupakan kesesatan. Walaupun dia mengaku sebagai seorang sunni. Mengaku sebagai seorang salafi. Abadan. Istiqamah itu berharapannya adalah. Wala tarjanu ila alladhina zalamu. Kata masyarakatnya. Tentang tidak boleh ya Ustaz. Tentang tidak boleh. Sedikit saja tidak boleh. Diancam dengan neraka. Bagaimana mungkin dengan acara bersama? Bagaimana mungkin dengan duduk bersama? Anda, mau berhabdanya, mau tengok khawarijnya, berdoakan Anda. Ada yang mungkin. Sebagai istiqamah, warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi. Terjadi. Di mata kepala sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan istiqamah. Percaya itu. Seorang yang dikatakan sebagai da'i salafi, da'i salafi, mengaku dirinya sebagai da'i sunni, da'i salafi. Menghancurkan salafiyin, menghancurkan ahli sunnah wal jamaah untuk mendengarkan radio hizbiyin. Saya tidak melihat pada radio ini penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Da'wah mereka da'wah tauhid. Saya khawatir jangan-jangan orang-orang yang melarang radio ini dia berarti merekam dakwah tauhid. Oh, luar biasa. Mengajukan kaum muslimin, mengajukan salafiyin untuk mendengar radio ini. Radio dakwah, Masya Allah. Wah, ila akhiri. Allah al-Mustaan. Kadang-kadang di radio ma'ruf penyanyi hizbiyin. La hawla wa la quwwata illa billah. Hajar ya Ikhwan. Tidak keluar. Tantang. Menjadi jadi. Semakin parah keadaannya. Itu yang dikatakan sebagai seorang sunni. Dikatakan sebagai seorang salafi. Dikatakan istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas manhaj. La abadan. La abadan. Karena yang menyambut ajakan tadi dari tradisi tadi. Dari kalangan salafiyin. Jeleng-jeleng kepala. Ini Ustaz Fulan. Tidak tahu saya bacanya ini. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama mereka hizbiyin. Wah, bersorak-sorai. Mantap Ustaz. Lanjut. Oke, jangan abu hizbiyin. Mantap Ustaz. Lanjut. Sebulan kan? Masya Allah Ustaz. Bagus Ustaz. Ustaz adalah Ustaz pemberikan itu keluarga. Ya salah. Yang sama hizbiyin. Dia merasa mendapatkan dukungan dari dia. Dukungan dari dia. Adalah sunnah. Apakah itu namanya sunnah? Apakah itu yang namanya istiqamah adalah sunnah? Adadan. Ya kemudian dibayangkan para suatu tulis istiqamah itu. Lihat konsekuensinya. Lihat konsekuensinya. Ini kalangan orang-orang yang mengaku sebagai sunni, sebagai seorang salafi. Kalau dikatakan sebagai dai sunni, sebagai dai salafi. Sangat berat konsekuensinya. Allahumma. Ini semuanya karena sinar jazakumullah beberapa ketentuan-ketentuan seseorang itu dikatakan seperti mustaqim istiqamah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadza huwa. Sehingga jangan diterima mudah. Semua pihak, semua kaum muslimin mereka semua diminta untuk kembali kepada Alkitab Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah dan beristiqamah di atasnya seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ketentuan-ketentuan yang terangkan di atas dengan segenap makna istiqamah. Maka istiqamah itu adalah Islam secara keseluruhan. ya, perpegangan di bawah di arus Islam telah seluruh. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasul, sampaikan kepada aku tentang Islam ini apa? Dengan satu kata. Saya akan Islam dalam satu kata. Aku tidak akan menanyakan kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qul amantu billah. Saya akan aku beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dengan konsekuensi-konsekuensi iman. Belum ada masalah itu. Tumat-tabit. Kemudian istiqomah di atas itu. Ada istiqomah itu. Para keluruhan luar biasa beratnya. Para keluruhan itu. Jangan-jangan pula ya khanabutina azakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah besar. Keutamaan besar bagi orang-orang yang istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya. Cukup saya bawakan satu ayat. Yang menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang istiqamah di atas sunnah semasa hidupnya. Mendapatkan fadilah besar semasa hidupnya. Ketika sakaratul maut dan ketika nanti yang kiamat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Fussilat. Fussilat ayat yang ke-33 dan selanjutnya. Berapa ya, insyaAllah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Naam, Fussilat insyaAllah. Surat Fussilat. Naam. Barakallahu. Baik. Yang artinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah. Iman kepada Allah. Amantu billah. Rabbi Allah. Rabb wa ta'ala Allah. Aku iman kepada Allah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Hasilnya kata Allah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا maka turunlah berbondong-bondong turun kepada mereka para malaikat untuk memberikan peneguhan harga bergembira ألا تخافوا ولا تحزنوا kamu jangan takut jangan sedih وَأَغْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Malaikat turun untuk meneguhkan orang ini dan memberikan bergembira dengan surga. Kalau dikatakan pertanyaannya adalah kapan malaikat turun kepada orang istiqomah ini? Kapan turunnya ini? Kapan turunnya ya Pak? Ada pendapat yang masyhur disebutkan dalam buku-buku tafsir dan misalnya ada pendapat dari ulama yang menyebutkan mana kedua. Pendapat yang masyhur tentang ayat ini adalah malaikat itu turun ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ketika orang itu sedang sakaratul maut, ketika dia nazak. Di saat dan suatu kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan rahmat dari Allah Taala, ketika terakhir dia memisahkan diri dari dunia, mau masuk ke alam barzakh, alam berikutnya. Ketika itu turun malaikat rahmat memberikan peneguhan Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut akan masa depan kamu. Wala tahzanu, jangan sedih hati dengan yang kamu tinggalkan di dunia ini, anak istri kamu dan jenisannya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu lho bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ketika sakaratul maut. Itu maknanya kata para ulama, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, dijamin dapat husnul khotimah. orang yang istiqamah di atas sunnah dijamin dapat husnul khatimah. Ketika sakratul maut ada peneguhan dari malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Meninggal dunia di atas istiqamahnya husnul khatimah dia dapatkan. Dia masih hidup, dia belum mati, sudah dikasih kata-kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih jannah surga oleh Allah. Itu siapa? Siapa? Barakallahu. Ini pendapat yang masyhur. Ada lagi pendapat yang kedua disebutkan oleh Syekh Al-Alama Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin bab al-istiqamah. Ketika menerangkan ayat di atas, beliau mengatakan ada sebagian ulama yang berpendapat malaikat itu turun memberikan peneguhan-peneguhan kepada orang istiqamah itu semasa hidupnya. Semasa hidupnya sebelum sakratul maut. Yakni ketika orang yang istiqamah itu ditimpa syada'id, suatu kondisi yang menegangkan, yang mencekam, fitnah yang sangat dahsyat, masyarakat, musibah yang sangat besar. Ketika itu, para malaikat ini memberikan peneguhan hati kepada orang-orang tersebut. Allah takhafu wa la tahzan. Ini maknanya kata para ulama, dengan tafsir yang kedua ini, orang yang istiqamah di atas sunnah, dijamin tidak akan menyimpang. Semasa hidupnya. Dijamin tidak akan tetap semasa hidupnya. Walaupun menghadapi fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang bertubi-tubi, musibah demi musibah, akan kuat hatinya, akan tegar jiwanya, akan senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan dari Allah kepada Allah Ta'ala dengan penuturan para malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Masya Allah. Ini fadilah besar semasa hidup. Sehingga total semuanya kalau mau dihitung dari ayat yang mulia ini, dari semua keterangan para ulama yang ada, keutamaan orang istiqamah di atas sunnah semasa hidupnya, orangnya senantiasa terbimbing dengan sunnah. Tidak akan tetap dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu menghadapi berbagai macam fitnah demi fitnah, musibah demi musibah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegar, teguh, istiqamah semata hidupnya. Ketika nanti sakaratul maut akan mendapatkan husnul khatimah. Dan nanti dia mau kiamat, apa ya Pak? Jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar. Kenapa? Dikarenakan besar pula konsekuensi itu sama tadi. Secara keseluruhan. Terkait dengan semua kitab agama. Dengan anak muda pada Allah itu sama itu. Tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian pihak. Tidak sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian pihak. Merasa diri istiqamah. Ternyata di balik itu ialah inhiraf wa dalalah. Jalannya kok enggak cepat gitu. Pelan. Perasaan dari tadi saya sudah merasakan selama ini sejarahnya. Karena yakin sudah setengah tiga hari gitu. Allah dan dua orang perempat. Luar biasa. Settingan jamnya agak abut ini. Baik. Itu tadi terkait dengan apa istiqamah dan bagaimana istiqamah. Kalau misalnya ya, ada gambaran ya, kayaknya tuh ya, itu bukan teori, tapi praktek. Praktek. Keseharian. Itu perjuangan masing-masing kita menuju akhir hayat kita masing-masing. Hanya dua pilihan, istiqamah atau dalalah. Mau istiqamah atau mau tetap, silakan pilih. Ataupun pembahasan yang terakhir yang kita angkat, barakallahu fikum, ialah dengan apa kita istiqamah? Apa upaya kita? Sarana dan prasarana yang bisa menguatkan istiqamah kita dan memunculkan semangat istiqamah kita di atas sunnah. Ini yang disebut dengan wasailus sabat, wasilah-wasilah untuk sabat di atas sunnah. Nama ya kan? Jadi upaya kita ikhtiar. Ada berkait dengan prinsipnya kita semuanya tahu, ya kawan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada hamba-hamba yang mentaati dan menyesatkan hamba-hamba yang mentaati. Taufiq wal hidayah bi yadillah. Istiqamah itu adalah anugerah murni dari Allah untuk hamba-hamba yang mentaati. Allah yang menentukan fulan istiqamah, fulan dalalah, menyimpang. Fulan ahlul istiqamah dan fulan ahlul dalalah. Fulan di akhir hayatnya nanti husnul khatimah ala istiqamatih. Fulan di akhir hayatnya nanti su'ul khatimah ala dalalatih. Itu semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua. Maka kita sebagai insan manusia, terutama yang muslim, sunni, salafi, hanya bisa berikhtiar dan berupaya semaksimal mungkin supaya kita mendapatkan keistiqomahan tadi dan terus istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat. Berikut ini beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-luju'u ila Allah tabaraka wa ta'ala bid-du'a. Kembali kepada Allah, tersandar kepada Allah dengan doa. Itu adalah senjatanya kaum muslimin, silahul mu'min. Terutama insan yang beriman kepada Allah menghadapi kondisi-kondisi yang diharapkan tengah-tengah umatnya, tengah-tengah masyarakatnya, kerusakan zaman dan segala macamnya. Maka yang kali pertama dia lakukan, dia senantiasa dia kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, semoga Allah senantiasa meneguhkan hatinya di atas Islam sunnah, memberikan keistiqomahan kepadanya di atas Islam sunnah. Bagaimana yang saya sampaikan di awal, Rasul alaihi salatu wa salam terbiasa membaca doa, ya muqallib al-qulub, tasib qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Surah doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Juga doa yang lainnya, Rabbana afrigh alaina sabra, tathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah kaki kami. Teguhkanlah, kokohkanlah kaki kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Wahai kami, terus ini kali ya, dengan berbagai macam doa-doa yang isinya adalah memohon peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, sabat ihamah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Atau secara khusus memohon doa kepada Allah supaya diberi anugerah husnul khatimah dan berlindung dari suul khatimah. Doa yang ma'ruf di dalam kaum muslimin, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzu bika min suul khatimah. Ya Allah, memohon kepada Engkau husnul khatimah dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari suul khatimah. Tentu demikian ya. Sehingga seorang hamba yang mukmin itu tidak menyandarkan kepada kemampuan dia pribadi. Dia menyandarkan kepada kepandaian dia, ilmunya dia, kecerdasan dia, dan selamat dia. Tapi betul-betul menyandarkan semua, kembali semuanya kepada Allah SWT. Dia lulu kepada Allah, tawajuh kepada Allah, kebal Allah doa. Ketika muncul fitnah demi fitnah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dengan ta'awud dari al-fitan kulliha. Saya mengatakan Allahumma inni a'udhu bika minal fitan ma'adha'ara minha wa ma'adha'am. Aku berlindung kepada Allah dari semua fitnah. Fitnah yang nampak atau benar tidak nampak. Juga seperti ayat ini. Al-lujud ya Allah itu doa. Ini cara yang paling manjur, yang sangat bagus untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan saya takut di atas sunnah. Banyak. Jangan merasa tenang, saya itu santri. Saya taklim sudah belajar 5 tahun dari mulai belajar bahasa Arab sampai semua keliru makan. Tenang, jangan khawatir. Allah bisa. Jadi, aku mengatakan tenang ya, kawan. Khawatir, Ustaz. Masa-masa kita menyimpang. Atau mungkin menyimpang si Allah. Allah Ustaz. Ustaz, tidak mungkin menyimpang. Ustaz, apalagi besar kayak gini. Ustaz, kali ber... siapa gitu ya. Allah Ustaz. Alhamdulillah ya. Justru itu ada tanda-tanda penyimpangan Anda. Ketika ada mulai muncul sikap ujung, sikap tengah diri, sikap takakur dan penyimpangan. Itu mulai langkah awal dan mulai menyimpang. Hati-hati. Karena semua tidak boleh merasa aman dari mata Allah SWT. Semuanya harus luju kembali kepada Allah dengan doa kepada Allah. Ada orang. Danian. Yang kedua, barakallahu fikum. Di antara upaya kita untuk istiqamah di atas sunnah ialah al-iltizam bi syar'illah wal 'amal shalih. Senantiasa berupaya menepati syariat Allah dan mengamalkan amal yang saleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah ayat di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang yang mukmin yang dikasih peneguhan oleh Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yatabbiqullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala memberikan peneguhan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh semasa hidupnya dan di akhirat nanti. Disebutkan dalam tafsirnya ada salat. Dinukil dari Qatadah rahimahullah. Pernah ayat di atas. Ammal hayatul dunia. Fayutabbituhum bil khair wal amal salih. Wa fil akhirat fil qabr. Adapun Allah meneguhkan mereka di dunia ini, ialah Allah meneguhkan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan amal soleh yang mereka kerjakan. Adapun di hari akhir nanti, Allah teguhkan mereka di kuburannya. Bisa mendapat ayamu kawal masyir. Dari sini kawal bikin azab untuk mendapatkan tabib minallah. peneguhan dari Allah, mendapatkan anugerah istiqamah dari Allah, itu harus melaksanakan amal saleh. Al-khair wal amal saleh. Anda melihat baik-baik sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat pekat, yang sangat gelap gulita, serpihan-serpihan Allah yang gelap gulita tadi. Di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mubadarah ila amal. Bersegeras ke amal. Apa kata Rasul? Fa'iru bil a'mali fitana kafitahil laylil mublim yuslihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yuslihu kafira. Ila akhirnya. Dia mengatakan, hendaklah kamu bersegeras untuk beramal sebelum dalam fitnah ila akhirnya. Dengan fitnah yang sangat dahsyat tadi, sangat pekat, yang sangat hitam, yang sangat mengerikan. Itu semuanya dihadapi dengan apa ya, Pak? Amal saleh. Fa'iru bil a'mal. Bersegeralah kamu semuanya melaksanakan amal-amal saleh. Dengan amal saleh, para kuat itu insya Allah akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada dan merupakan upaya untuk istiqamah di atas sunnah. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah ketika suasana haraj, al qatl wal qital, ketika terjadi pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan, itu hukumnya atau pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Hebat itu. Ibadah, dikala fitnah, ibadah, dikala banyak pembunuhan, banyak peperangan-peperangan, polisi yang mencekam, yang mengerikan, yang menegangkan. Ibadah ketika itu, pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadah. Jikalau fitnah, hanya ibadah. Jikalau penuh perpecahan, wawal khilafat, hanya ibadah. Jikalau hanya azabul inhiraf, sebab penyimpangan umat manusia, hanya ibadah kepada Allah. Jangan memperbagi ibadah kepada Allah, sibuk dengan ibadah, dengan amal saleh, maka akan terselamatkan dari semua lagi, dan dia istiqamah, dia ada sunnah, dengan ibadahnya tadi pada Allah. Ada masing. Jika fitnah, bukan dihadapi dengan fitnah. Fitnah bukan dihadapi dengan semakin ingin tahu, semakin menyelami fitnah. Lah, tapi fitnah dihadapi dengan ibadah. Rusaknya zaman dihadapi dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan janjinya dan diizinkan Allah akan diberi peneguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-istiqamah. Ibadah ya. Doa, kemudian banyak ibadah, banyak amal. Soalnya ibadah itu macam-macam, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada umroh, ada haji, ada baca Quran, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ada taklim. Nah, itu ibadah. Sholat itu ibadah. Ngurusi anak, ngurusi ibu, segala macamnya, semua ibadah. Ismun jainun yukul iman hibukullah wa yarmah, minal amal, wal akwal, al-bajra, wal-bagin. Semua amalan, semua perbuatan, yang lahir, yang batin, yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang namanya ibadah. Semua bentuk ibadah, ketika kita kerjakan dengan serius, kita menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah, maka akan terselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan isya Bapak, di atas sunnahnya Rasul, alaihi salatu wassalam. Doa wal amal. Barakallahu fikum. Ala tani. Salisan, yang ketiga barakallahu fikum, ialah tadabbur qasasil anbiya'i wal mursalin wa sira bisalaf salihin. Menghayati, mentadabburi kisah nabi dan rasul. Mentadabburi, menghayati kisah para anbiya'i wal mursalin, terutama sirah nabawiyah, juga menghayati, mentadabburi secara hidupnya salah penutupnya. Masya Allah. Harus saya baca sejarah. Sejarah Nabi, sirah Nabawiyah, sejarah sahabat, sejarah tabi'in, asra'at tabi'in, untuk kita terburi dan diambil pelajarannya. Sangat luar biasa menggugah jiwa, menggugah semangat untuk itu paman. Dan ringan. Karena kita lihat, Islam, tidak usah musim-musim batanya, aktif itu. Tapi langsung di hati. Di hati. Merasa di hati. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan dampak yang luar biasa dari sirah Nabawiyah atau sirah para anbiya wal mursalin. Disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Katanya Allah kepada Rasulnya alaihi wa sallam. Nasi. Kami sudah ceritakan kepada engkau, wahai Rasul. Berita-berita para Rasul itu. مَنُزَبِّتُ بِهِ فُعَاتَكْ Yang dengan itu, kami teguhkan jiwamu. Yang dengan itu, kami tegakkan hatimu. Katanya Allah kepada saya kan? Kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Terakhir ayat. Nikmat Quran. Bayangkan. Rasul alaihissalatu wassalam. Nabi. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Diberi peneguhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih istiqamah. Dikasih syahadat. Dengan apa ya? Dengan dikisahkan kepada beliau. Sejarah para anbiya. Wal mursalin sebelum beliau. Terbaik Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu menentukan jiwanya Rasul. Tak boleh kan? Apalagi kita barakallah itu. Baca secara para anbiya wal mursalin jurusafi kira takat huri. Dan dia menciproh pelajaran daripadanya. Mereka baca mursalin. Tidak. Ada dengan itu ikut dia baca. Tidak. Ada dengan takatur. Dengan takabur, dengan i'tibar, diambil pelajarannya. Pelajaran sabar, pelajaran sukoma, pelajaran ini, dan segala macam itu. Begitu pula apa-apa itu, sejarahnya telah benar soal ini. Dari kalangan para sahabat, para sahabat ini, para sahabat ini. Akan memperkokos juga kita. Ingat ya, sejarahnya orang yang baik itu ya. Orang itu membeli sejarahnya tokoh-tokoh. Yang menyimpang, ya menyimpang juga kalau menandia. Yang dibacakan, sirah al-anbiya al-mursalin, sirah nabawiyah, sirah salafin as-salihin. Kata ya, ada menulis. Lagi zaman sekarang ini, banyak terjemah sirah ya. Sirah nabawiyah ada, sirah sahabat ada, sirahnya ummahatul mu'minin dan sahabat juga ada, sirahnya tadi juga ada banyak. Yang asli ya banyak, terjemah juga banyak. Adam baca, Adam kaji. Ringan dia. Baca. Wah, Masya Allah. Terutama pelajaran tiga utama. Syekh Ar-Rabi, yang keempat ya. Yang keempat, Barakallahu Fikum. Upaya untuk bisa istiqamah di atas sunnah. Ialah الالتفات حول العناصر المثبتة الالتفات حول العناصر المثبتة mengelilingi unsur-unsur yang mengokohkan jiwa kita. Mengelilingi artinya mendekati, meliputi, kedekatan, ketentuan dengan unsur-unsur yang mengokohkan jiwa kita. Namanya anasir al-mudhita. Siapa mereka itu? Al-anasir al-mudhita. Itu banyak. Yang pertama, al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i, ilmu agama yang syar'i. Al-ilmu. Ilmu inilah barakallahu fikum yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Yang memberitahu kita mana istiqamah, mana dalalah. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana ma'siyah, mana ta'ah. Mana yang halal, mana yang haram. Al-ilmu syar'i. Karena semakin orang semangat belajar ilmu dan diamalkan, semakin kokoh istiqamah insyaAllah. Semakin jauh dari ilmu, semakin keren hatinya, semakin kering hatinya, maka semakin mudah untuk menyimpang. Ilmu ya Allah. Al-ilmu syar'i. Unsur yang kedua ialah al-ikhwah as-salihun. Saudara-saudara kaum muslimin yang saleh. Ikhwan-ikhwan yang saleh, yang salafiyyin, yang kokoh di atas manhaj. Mereka itu juga demikian memperkokoh sesuatu. Katanya al-imam al-Hasan Basri rahimahullah, dia mengatakan ikhwanuna aghla indana min ahadina. إخواننا يذكروننا الآخرة وأهلنا يذكروننا الدنيا. Kata Al-Hasan Al-Basri, saudara atau ikhwan-ikhwan kita itu lebih mahal menurut kami daripada keluarga kita. Kalau ikhwan-ikhwan itu mengingatkan kita akan akhirat, sementara keluarga mengingatkan kita dengan dunia. Pada umumnya. Nah itu sudah masuk rumah dan dipikir keras, tomat, kawan, urusan dapur, dan selama-selama gitu ya. Masalah, masuk rumah, sudah, istrinya, mas, habis kerasnya. Mas, tawangnya habis. Mas, tomatnya. Mas, dapurnya. Mas, dan selama-selama. Sedikit sekali yang kemudian mengadakan mas. Oh, saya coba salim. Mas, ayo salim utama. Mas, salim ke sini. Jarang. Ya, tapi. Cuman jarang. Lebih banyak, tomatnya tadi. Gak ada kalau lagi. Nah, mesok. Ada. Ini, al-ikhwah. Merupakan unsur-unsur yang mengokohkan jiwa. Kalau itu. Kemudian, unsur yang ketiga ialah al-ulama as-salihin al-muthbitin, para ulama-ulama yang salih, ulama sunnah yang dikenal bisa mengokohkan orang lain. Itu merupakan mu'jizah min Allah, merupakan mu'jizah min Allah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau Al-Wadil Sayyid menyisahkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana sosok gurunya itu mampu untuk menghilangkan kesempitan hati yang ada pada beliau. Kita usitillah tabarakallahu ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kunna ila stadda binal khawf wa ta'at binal gunun wa ta'at binal ardu atayna. Kami dulu, kata Ibnu Qayyim, kami dahulu kalau sangat takut, kemudian sudah mulai pada seubon, sempit bumi ini. Tapi datang pada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kama huwa illa anna rahu wa nasma'a kalamah. Tidaklah itu melainkan kami melihat beliau dan mendengarkan kata-kata beliau. Semata-mata melihat beliau, mendengarkan kata-kata beliau. Fayadhhabu dhalika kulluhu anna. Semua yang tadi hilang dari kami. Wa yanqalibun siraha wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'nina. Rupa menggelapan saja. Kekuatan hati, keyakinan, dan ketenteraman jiwa. Masya Allah. Itu namanya al-anasir al-mustadah. Kata baik. Dan itu maksudnya Allah. Mu'ibat anugerah dari Allah. Allah menganugerahkan kepada orang alim, seorang syahid, seorang dai, seorang ustaz yang betul-betul meneguhkan jiwanya orang lain. Lihat syekh ini, teman-teman melihat langsung, wah semua hadis yang tadinya sumpah-sumpah, silah semuanya. Berubah tenang, menyenangkan, apa hatinya. Apalagi mendengar saya, undang-undang kata-katanya beliau, tausiah dari beliau, nasihat, dan selamatnya. Tambah mantap, tambah luar biasa. Ini al-anasir al-nurbata. Maksudnya karena kita al-zakumullah. Di antara upaya kita untuk istiqamah, kita itu harus berada di sekitar unsur-unsur tadi. Jangan melupakan ilmu syar'i. Jangan pula antum meninggalkan ikhwah atau jauh dari ikhwah yang kita. Jangan. Hidup menyendiri di tengah-tengah masyarakat awam, masyarakat yang apalagi banyak mungkarnya, banyak maksiatnya, banyak penyimpangan-penyimpangannya. Jauh dari para ikhwah. Tidak ada komunikasi, wala koordinasi, wala tetap muka, wala ketemu, wala syik. Teruskan hati kamu nanti. Mudah untuk menyimpang. Para waktu. Apalagi jauh dari pimpinan para ulama, para masyayikh, para ulama, para asatidz. Hati-hati. Dekat dengan mereka. Dekat dengan ilmu. Dekat dengan para ikhwah. Dekat dengan para ulama. Sedangkan mendapati mengetahui Ustaz Fulan, Dai Fulan, Haris Martin, dalam diri itu. Nah, ketika antum posisinya sedang sopan, sedang mulai futur, marah taklim, marah ibadah, banyak masalah, dan segala macamnya, dapat sekali datang ke tadi. Ke sana, ziarah. Awalnya lagi lama, tidak berjumpa dengan dia. Jadi datang ke sana, assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Plong rasanya. Wah, melihat istatnya sudah. Plong rasanya. Kemudian curhat kepada beliaunya. Gimana Ustaz, gini. Kasih tausiah, ini. Masya Allah, pastinya enak, nyaman, plong. Semangat kembali untuk beramal. Semangat kembali untuk ta'lim. Semangat kembali untuk beribadah. Dan terus. Hala. Al-anasir. Al-Mustadah. Dari sini, karena kita azakumullah. Keberadaan para ulama rahmat bagi umat ini. Dan menunjukkan pentingnya menjalin ukhuwah Islamiyah di atas sunnah yang kuat. Banyak ikhwah. Dan menunjukkan pentingnya ilmu syar'i. Ini semua ada katakan sebagai anasir al-nubidah. Unsur-unsur yang mengokohkan syuruh. Barakallahu fiikum. Sama tiba-tiba lagi karena kebina azakumullah. Oke, senang yang namanya Ustaz Ustaz. Jadi yang akan insya Allah mewakili. Tuhan, kita kamu rumah itu ini sudah masukkan doanya, sudah ada Allah, makanya ini kayaknya jauhnya tidak berhubung. Gitu ya? Oh iya, tapi itu setengah telur lah, saya bilang. Allah, entah. Eh, dikawalkan. Masya Allah. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terkait dengan usaha untuk istiqamah di era globalisasi ini banyak sebabkan fitnah dan syubhat. Juga memberi banyak kemudahan. Namun menjadi anti klimak ketika muncul tren di jaring sosial. Banyak yang tergelincir karena media jaring sosial menyebabkan banyak kefutuan. Memang ada sisi positif dalam melakukan dakwah. Namun fitnah dan syubhat yang tampak berjalan banyak sekali. Mohon nasihatnya Ustaz agar sebagian fitnah dan syubhat tersebut yang dapat menjauhkan selebih dari istiqomah Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Ini nasibnya hampir kita ini. Apa mana ya Pak? Nah itu. Allahu musta'an. Terus terang saya tadi, bukan pemain internet. Pemain musta'an saya ini capek. Cakap teknologi. Tapi ya, dari informasi-informasi yang didapat, para pelaku itu memang sangat besar dari hikmah dan syubhat, terutama kalau saya masuk ke jaring sosial. Katanya apa? Facebook. FB. Masya Allah. Facebook. Mengerikan. Sangat mengerikan. Apalagi kalau tidak diiringi dengan ilmu syar'i yang sangat kuat, agama yang sangat kuat, sangat mengerikan. Masuk ke semua rumahnya orang. Nanti deh rasanya. Masuk ke rumahnya orang. Masuk ke rumahnya nona fulan, nona alana, nona fulan, dan segala macamnya. Wah, semuanya masuk itu. Allahumma ta'ala. Apalagi kalau sudah sangat ngeri itu sama-sama dianggap anggota mereka ini. Teman atau anggota pemerintah dan segala macamnya itu. Wah, itu sampai karena kena atem juga ya Pak. Nah, dari mulai yang nutup sampai yang buka semuanya ada. Allahumma ta'ala. Adah wa. Makanya karena ketimbang jazakumullah. Sebagai para penyelidik jadi harus ekstra hati-hati. Kalau ternyata tren yang terjadi lebih banyak mudaratnya, maka jangan. Banyak, maka jangan. Pada waktu itu. Intinya kita jangan kemudian berusaha untuk nyoba-nyoba. Tapi untuk kelihatan kita adalah upaya untuk menjauhkan diri dari berbagai macam hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman kita. Allahu musta'an. Nah, pertanyaan Rabs. Apakah sikap kita yang beramah tamah dengan tetangga kita dari kaum muslimin yang mereka banyak mengamalkan kebid'ahan termasuk ke dalam condong kepada orang-orang zalim, bagaimana mestinya kita bergaul dengan masyarakat yang banyak beramal bid'ah dan kesyirikan? Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Jawabannya, khamatikinah azakumullah, untuk di tengah-tengah masyarakat. Darah waktu itu tidak bisa kemudian langsung kita terapkan kepada mereka satu prinsip syiddah, prinsip yang keras, prinsip yang kaku, atau hajur, pemboikotan dan segala macamnya. Nah, maka disini karena bismillahirrahmanirrahim, kita hanya melakukan muamalah yang sifatnya tidak mengorbankan prinsip kepada mereka. Ketemu mereka, salam. Sebagai syar'i. Bersapa, salam, ketemu mereka bermuka manis, akhlak yang mulia dan segala macam. Sangat bagus. Sangat-sangat dihasilkan barang-barang itu. Dan itu bukan termasuk tentang kepada mereka. Tapi upaya untuk mengajari mereka. Sia-sia syar'iyah untuk menarik hati mereka dengan tanpa mengubahkan prinsip. Kamu salam, itu merupakan prinsip. Salam ajari mereka salam. Kamu berakhlak yang mulia, itu perkara yang syar'i. Baru dikatakan kecondongan kepada mereka dengan alasan ramah-ramah dengan masyarakat, ikut acara mereka. Itu kebanyakan. Kan ya, acara rutin, acara hatam, segala macamnya itu ikutan. Wah, aneh gitu ya. Lu sulit. Ramah-ramah dengan masyarakat. Mereka mau amal yang saya dengan masyarakat. Siapa dakwah? Itu kebanyakan ya. Jadi, dengan tanpa harus pergi. Dari sana ya. Itu harus yang diberikan baik-baik. Ini adalah perkara yang harus dicampurkan baik-baik oleh Salafin, khususnya mereka yang ingat di tengah-tengah masyarakat. Para syiatah syariah dengan mereka, dengan tanpa mengorbankan prinsip. Terutama terkait dengan masalah Akhlaqul Karimah, para syiatah. mana yang lebih utama dalam agama? Antara mematuhi orang tua dalam hal yang harus dicintai, atau hadir di majlis ilmu meskipun orang tua tidak setuju. Dan sampai kapan kita patuh dalam perisian seperti itu? Pertanyaan masih umum. Perlu dirinci perkara apa yang harus dicintai itu? Alatul hal kita tafsir. Kalau perkara yang tidak disukai itu adalah perkara-perkara haram, perkara yang diharamkan oleh agama, maka tidak boleh kita mentaati orang tua dalam perkara keharaman. Tanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tetapi kalau yang tidak disukai itu perkara yang belum haram, tindakan makruh atau khilaful aula, kurang afdal dan segala macamnya, maka ketaatan kepada orang tua lebih dikedepankan daripada hal tersebut. Berbeda ini, meninggalkan yang makruh ataukah mentaati orang tua untuk mengerjakan yang makruh? Jawabannya, mentaati orang tua walaupun mengerjakan perkara yang makruh. Karena ketaatan kepada orang tua wajib. Mengerjakan perkara yang makruh itu khilaful aula. Berbeda ya, lupa itu. Kalau haram, jangan kamu taati. Kalau itu masih makruh, bisa kamu taati. Tetapi ada upaya untuk memberikan nasihat. Tahu ya, memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan kepada orang tua, dakwah kepada orang tua, supaya kita bisa meninggalkan perkara yang makruh dengan tanpa harus durhaka sama orang tua. Meninggalkan perkara yang makruh, di saat yang sama juga mentaati orang tua. Itu butuh perjuangan, proses untuk keterangan kepada mereka pada waktu itu. Hal yang luar. Misalkan dihadapkan sebuah pembahasan. Kita kepengen tolabul ilmi. Tapi orang tua tidak setuju. Gitu ya. Kita kepengen tolabul ilmi. Taklimlah. Orang tua tidak setuju. Sebagai gantinya orang tua memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara hukumnya makruh. Makruh bukan haram. Atau tolabul ilmi. Kalau tidak mungkin diupayakan nasihat kepada orang tua, tidak mungkin diupayakan penjelasan kepada orang tua. Harus. Kalau tidak, maka segala macamnya dalam kondisi yang demikian kita mentaati orang tua, melaksanakan perkara yang makruh dan sementara tidak akan ketemu ilmu. Dan jika kita ganti dengan membaca majalah, mendengarkan ceramah-ceramah dan segala macamnya di rumah, para keluarga. Dan ingat ya, kalau harus pilih. Tapi yang saya sarankan di sini para hukum upaya memberikan masukan-masukan nasihat nanti kepada orang tua supaya mereka bisa memahami kondisi kita. Para hukum sampai orang tua memahami atau memaklumi keakhiratan yang ada. Para hukum. Alhamdulillah. Tidak akan ketaatan kepada orang tua hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Ketaatan kepada orang tua tidak bisa dikalahkan kecuali dengan perkara yang haram atau perkara yang wajib ain para keluarga. Soal ini para keluarga. Bagaimana hukumnya membaca buku-buku mereka yang menyimpang dalam rangka mencari membuktikan kesalahan mereka? Siapa yang mencari? Siapa yang baca dong? Dari mana kamu tahu itu penyimpangan yang kamu cari? Dari mana kamu tahu itu kesalahan mereka yang kamu cari untuk kamu buktikan? Kalau kamu belum memiliki ilmunya, belum memahami usulul ilm, dasar-dasar ilmu, dan belum mengetahui krit-krit penyimpangan mereka tadi. Alih-alih mau kocok, baca-baca, saya membuktikan apa mereka. Baca, ternyata selam semuanya. Yang fasil, yang betul, semuanya masuk. Ada syubhat tersendiri. Ini adalah syubhat tersendiri. Yang betul adalah kalau itu, yang seperti ini hanya dilakukan oleh para ulama. Tugasnya para ulama atau para tulabul ilm yang betul-betul mumpuni kokoh keilmuannya. Tugasnya apa? Membaca hasil penelitian ulama lagi. Tanya, membaca keterangan para ulama yang membantah, yang merujuk, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Apa mau apa? Kalian tuh mau apa? Atau cari pikir, atau kata yang lain dari perkara-perkara yang bermanfaat. Ini apa namanya cara seperti ini itu di orang menit bincangkan oleh kaum Hizbi. Kaum Hizbi. Dan apa-apa orang yang kemakan mereka seperti itu. Saya kan mau tahu, saya mau mengerti kedua belah pihak. Yang ini hak, yang ini batil. Saya ingin tahu, batilnya kayak apa sih? Sampai ke sana, pikir dia, duduk, mana batilnya gak ada? Mereka dia ngawur untuk katanya ada batil. Ada sudah kebatilan disampaikan, buat Yesahil. Tidak mau itu kandil, memang mana batilnya, mana Yesahil. Sehingga yang berhak untuk menentukan ini adalah para ulama. Saya sudah lihat, Ansalem, dia membongkar ketika kita berisi untuk rudu, untuk bantahan, dan segala macam itu bukannya para ulama. Itu ketika berilm nasi hingga belajar al-haq yang tak terus, tinggal kita terima hasilnya para ulama, dan membaca bantahan-bantahan mereka terkait dengan hizbi tadi. Barakallahu fikum. Soalnya misalnya, cepat larinya, insya Allah. Bagaimana hukumnya orang yang sudah keluar dari Islam karena tertentu, kemudian ia sadar ingin masuk Islam lagi. Sebelum ketahuan oleh pihak pemerintah, kepada Muslim, segera tertentu, segera masuk Islam lagi. Taraflah itu. Ini terkait dengan orang yang murtad dari agama. Akhir dia Muslim, murtad dari agamanya kan Islam. Setelah murtad, dia masuk Islam lagi. Kalau orang seperti itu sudah ketangkep oleh pihak pemerintah, karena kalau itu, apa hukumannya? Apa hukumannya? Hukumannya? Karena kalau itu. Rasul mengatakan dalam hadis, man tajjala dinahu fabdulu. Siapa yang mengganti agamanya murtad, bunuh dia. Penguasa yang membunuh. Juga, la yahillu tamu'un muslim illa fi ihda thalathin. Tidak halal cara seorang muslim mengadakan dengan tiga perkara. At-tayyibu dzani, an-nafsu bin-nafsi, at-tariku li dinihi al-mutarikun sama'ah. Kecuali yang zina sudah muhsan atau hukum kitab atau orang yang murtad dari agamanya. Maka halal darah dia. Itu kalau ketahuan, ketangkap penguasa muslim. Barakallah itu. Cukup bunuh lah. Barakallah. Terus belum ketahuan atau kondisi pemerintahannya di sekarang ini, ya bisa. Langsung berfata. Langsung berfata. Syahadat. Mengulang kembali syahadatnya dan menjadi muslim yang baik dan benar. Barakallah itu. Apakah dengan syahadatnya harus dipastikan ya. Apakah dengan syahadatnya harus berkaitan dengan kaum muslimin supaya mereka bisa memberikan hakul muslim kepada dia dan tahap dia sudah bukan lagi dengan muslim. Bolehkah bermuamalah dengan orang-orang zalim tetapi tidak menerima manhajnya? Muamalah dalam bentuk apa ini? Karena umum dari pertanyaannya. Bok dipertegas gitu loh. Tegas. Muamalah kan banyak. Barakallah itu. Ia tegas itu. Apa yang dimaksud dengan infak? Menyenggapi orang dengan hasil. Terkait dengan infak. Kalau yang dimaukan dengan infak ini adalah pemahaman sebagian hizbiyin, sekte hizbiyin, tepatnya sekte sururiyah, maka yang mereka maukan dengan infak di sini adalah infak di dalam mensikapi ahli zina. Sikap adil dalam mensikapi ahli zina. Sikap infaknya mereka, kalau antum menyebutkan seorang ahli zina, tidak boleh menyebutkan kejelekan saja. Wajib bagi Anda untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dia supaya imbang, supaya adil. Kalau hanya menyebutkan penyimpangan saja, itu boleh, itu khianat. Itu merupakan prinsip yang batil, itu merupakan manhaj yang mungkar dan tidak dikenal di kalangan salaf-salaf saleh sampai sekarang. Pas-pas yang benar para kawan-kawan, ketika makamnya, ketika makamnya, posisinya, ketika membicarakan tentang para ahli bid'ah, mentahdir umat, memperingatkan umat dari bahaya para ahli bid'ah, maka tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Cukup yang dibawakan ke penyimpangan-penyimpangan dia, supaya kaum muslimin memahami penyimpangannya, sadar, dan tidak ikut dengan dia. Assalamualaikum. Barakallahu. Ini sama yang sama bahasanya. Jadi saat tuntas pada para ulama una dan sekte-nya pun sekarang sudah mulai ketakutan memunculkan kembali prinsip insaf. Jadi sekarang menggunakan prinsip yang baru. Prinsip yang baru para kawan itu. Ya, prinsip yang barunya itu membutuhkan keterangan yang sangat panjang, yaitu prinsip istiqafun hajir, mengukurkan faedah hajir pemberitahuan kepada ahli bid'ah di zaman sekarang ini dengan harapan tidak ada manfaatnya dalam hari. Ada bahasan lain, sangat panjang pembahasannya, harus diluruskan, diruntut akar permasalahannya supaya anda tahu bagaimanakah penyimpangan prinsip terkait dalam hal ini. Dan ini yang lagi hangat, lagi tren di zaman sekarang ini. Gantinya prinsip insaf. Yang ini kaidah hadirnya dulu ini. Allahu musta'an. Gitu ya. Parah. Jangan cara ya, mereka ini punya prinsip tidak ada pemboikotan kepada ahli bid'ah. Itu mereka, teori ini. Alasannya tidak ada maslahatnya. Karena tidak dihadir, ya tidak. Artinya mereka bermudah-mudah untuk muamalah sama ahli bid'ah tadi, ta'awun bersama mereka, dan segala macamnya. Kenapa? Jika mereka tidak boleh dihadir. Tidak boleh diboikot, tidak boleh dikerasi. Mereka maslahatnya yang terjadi sekarang, sikap lemah lembut nasib. Ya mereka perlu masuk pada mereka. Soal bersama. Tapi untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada, harus diruntut dari mulai awal sampai terakhir. Walaui panjang banget. Apakah benar Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah membolehkan menerima dana dari yayasan Hizbiyyin dengan tanpa syarat? Ya, itu fatwa dari beliau ma'rufah. Dari beliau dikenal di kalangan para tulabnya, para murid-muridnya barakallahu fikum. Jadi fatwa ini ketika diamalkan secara fakta tidak akan berlaku. Paham ya? Secara kenyataan barakallahu fikum, mereka ini ngasih dana kepada orang-orang yang bersyarat. Ada daripada usuk-usuk datang begitu. Ahmad, ini 1 miliar. Assalamualaikum. Untuk apa ini? Dakwah di Sandri. Belum. Tata-tata, ini 1 miliar untuk tolong aku. Silahkan pakai. Ada kayak gitu? Mimpi sampai ya. Untuk udah ada. Ya nyatanya mana ya? Ada yang mengajukan proposal. Ya masih jenisnya awam, bahasa tadi yang paham ini ya. Boleh Pak ya, nanti dengan syarat dananya itu untuk dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, nggak boleh yang lain. Salafiyah ya? Iya, salafiyah. Sudah, jen caranya. Lokasinya mana, dibelikan, bangun masjid, wala bangun market, dan segala macam. Itu nggak langsung keluar rumah, bertahap. Keren. Sedangkan total semuanya 1M. dikasih dulu tahu. Dah, bangun gini-gini. Itu untuk mengetahui sejauh mana loyalitas orang ini kepada mereka. Gitu. Ah, ya. Ambil lagi. 300. Nah. Ambil lagi. 200. Ingat, fraction ya. Tidak ada itu. Lundung. Begitu selesai berharga selesai, ini yang jadi masalah. Donaturnya datang. Hah? Hah? Ini yang nanti sumbangan itu mau datang untuk suatu lokasi. Tolong nanti jangan sebut-sebut saya. Jangan sebut-sebut nama Salafi. Tolong jangan sebut-sebut nama Salafi. Tuh, katanya awalnya Salafi. Iya, Salafi itu sekali. Kata, yang datang tadinya bersubah menggunakan imamah, menggunakan ikhlas, muslim, kalau sana tempat sudah masuk kamar ganti. Ada yang masih kayak gitu, dan istilahnya dengan hal kelihat kalau ada timbat, kalau timbatnya apa namanya, ada pula yang ganti. Kalau kamu menggunakan alpai, menggunakan kaos. Pasti. Oh, maksudnya. Kata Allah. Kalau seringan kan, namanya sebenarnya. Allah. Selat, ambil itu. Mustah. Hah, pasti. Allah. Masya Allah. Yang saya kata kebenyata. Peristiwanya tadi, buat teman. Para gue itu. Pulang, ini yang dikasih dana, ini kan bang Adi tadi ya, masih semu-semu begitu. Anjir, gimana ini? Kok katanya Salafi? Jawab Salafi, masuk Salafi di situ katanya. Enggak, langsung reaksi yang muncul. Tidak bisa. Salafi ya, coba dengan teman-teman berkata, Salafi. Salafi. Oh, namun itu yang lontokan kanannya itu. Putus kanannya. Diambil semua pelang-pelang yang punya kuda beri. Coput di kafe saja. Masa lama. Minggir. Sudah. Kuat-kuatan. Kalau mereka yang kuat, kamu yang diusir. Kalau kamu yang kuat, mereka yang minggir. Setelah dikatakan kasihnya untuk nasihati antum dan segala macamnya itu. Kalau emas, kamu yang tertinggir. Jangan juga, nggak dikasih. Jangan juga masih setengah jadi, itu sudah. Terus ada meri ya. Itu nyata. Kebetulan saya pribadi yang langsung ngecek lokasi kejadian sebelum dulu tiga masa itu. Tak sedangin sendiri, lalu lokasinya cerita panjang orang ini. Oh gitu sekarang. Dan dia cerita, kalau aku mau sama mereka, antum bisa terpengar proyek. Gimana maksudnya? Iya. Yang proyek di sana itu masjid dan segala macam 1M akan sampaikan 1,2M. Apa? Iya. Cuma aja kalau mengantau kan 100 juta satu. Salah. Yang sana itu masing-masing ustadz ya. Yang ada masalah kalau mereka tolnya kaya-kaya. Ada loh. Ini mereka ya Pak? Kok udah jadi? Udah. Loyal ya? Jadi. Akan datang. Itu berganti, kaya-kaya mereka. Daurah, mahabarah, kunjungan. Terus, kata lagi, majalah mereka datang. Hah? Bantuan ini, ada masalah di bawahnya. Kita datang mereka, dan salam terus, gitu. Diundang ke tempat mereka, undangan, kumpul semua, yang ada ke tanah, racing, dan segala macam. Mereka tampil. Barakallahu. Ada secara nyata dan secara fakta tidak akan mungkin terrealisasi apa beli ini. Ada dua itu. Terusannya, ada dua. Nah, bukan masalah ngambil dananya, tapi yang jadi masalah ialah dampak negatif di belakangnya. Ada dua itu. Mereka berhamdulillah ta'ala. Ya, berhamdulillah ta'ala. Tapi memang ada udang di balik hatinya. Dan yang dikasih bukan orang-orang yang betul-betul sunni, dari si pokok di atas sunnah, dari orang-orang yang bisa merekatun. Dalam sejarah tidak ada sejarahnya. Sepengetahuan saya, mereka tiba-tiba datang ke markas-markas dan mahat-mahat ahli sunnah di jamaah yang tidak sepaham dengan mereka, kemudian langsung, belondong. Jadi kita ya, ada beberapa ke markas-markas, kira-kira, markas-markas yang di sini, kasih sama mereka. Tapi kalau terkait dengan orang-orang kayak Nahna ini, wah, teman-teman, jem. Mau punya masjid, gak masjid karpmu, gitu. Nah, ada. Ayo, kan ya? Faham saya antara ini. Ifamu ada. Barakallahu. Saya kenal beberapa orang. Bulan. Dulu sekelas sama saya. Dulu karena sama saya. Dulu adik kelas saya. Dulu kelas saya dan segala macamnya. Alhamdulillah. Tapi semua yang ada di sini. Apalagi yang di wilayah antum ini. Bulan, jadat kafe di saya. Alhamdulillah. Ada. Begitu masalahnya. Ya. Dan kalau orang sudah terkena yang namanya manisnya harta, manisnya duit, susah keluar. Gimana? Bukan baru ribu lagi, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Sampai tekanan di banyak dia. Suka enak, bisa di rumah, di mobil, segala macam, dan nikmat rasanya itu. Bisa keluar. Yang orang saya baru makan soto santan apa tadi itu, masya Allah. Ya, itu. Nanti ya. Ada. Tiba-tiba dokter kuah juga sekali. Kalau jadi artinya nggak seperti menolong mereka, apa yang melimpah dan sebagainya. Semakin loyal, semakin kasih. Loyal kasih. Oh, semakin. Begitu teman kita sikap yang menentang, langsung tutup. Nah, itu namanya apa? Bersahabat. Maka dengan apa yang saya mobil tadi, tidak boleh menjadi makanan dari mereka. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup sekian ya. Karena saya tepol. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa menganugerahkan kepada kita tauhid dan hidayah dan keistiqomahan yang sunnah di masa-masa yang betul-betul banyak hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.